naik kereta api. Tut tut tut, siapa nak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut, keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun.